Oke, bro. Ada langsung. Spesial buat Bang Tempe, diaturkan buat Mahmud. Oke, yang mungkin saat dulu. Ini sedang menonton. Mahmud di balik sini. Terima kasih buat yang muda. Spesial buat Kopas dari Bantul, yang muda US. Lagi sayang. Apa? Gulandangan sama acur atau iki.